Baik Buya, ada soal atau pertanyaan dari media Facebook. Ada sahabat kita Jarkasih dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa hukumnya pinjam uang di koperasi PT di salah satu perusahaan? Saya bekerja, sedang koperasi tersebut dapat dananya dari bank dan hasil pinjamannya saya gunakan investasi. Lalu apa hukum dari hasil investasi tersebut? Mohon maaf Buya, terima kasih atas. Pinjamannya ada tambahannya enggak? Gimana? Sudah, enggak ada terangannya. Enggak ada Buya. Pokoknya kalau pinjam kita harus kembalinya lebih, itu sudah riba, sudah enggak usah dibahas lagi. Minjam 100 ribu harus kembali 100 ribu plus picet, sudah riba, sudah. Enggak ada ngomong kecil besar enggak. Pokoknya kalau kita pinjam kembalinya harus ditambah adalah riba. Dan hukumnya haram, ngajak perang kepada Allah. Yang ngajak perang kepada Allah pasti diceburkan dengan neraka jahanam. Alasan koperasi macam-macam, banyak diantaranya pun nanti setelah itu akan dikembalikan kepada anggota. Itu adalah orang diajak benar enggak mau, yang penting harus masuk neraka. Kalau memang sama-sama bakal dikembalikan ke anggota, mending dari awal sudah tidak pakai tambahan, selamat masuk surga dia. Cuman enggak mau diajak masuk surga, yang penting saya harus masuk neraka. Lo alasannya sama ya, akan dikembalikan kepada? Kalau alasannya akan dikembalikan kepada anggota, berarti kan milik anggota juga. Kenapa kalau memang seperti itu dari awal saja sudah usah pakai tambahan, tapi enggak mau dimasuk surga? Enggak, saya pengen di neraka saja. Sudah. Loh, jawabannya sama untuk anggota. Akan dibelikan nanti akhir tahun, semuanya akan dibelikan kepada anggota. Kalau sama-sama diberikan kepada anggota, kenapa tidak dari awal saja? Baik. Jadi selagi ada tambahannya adalah haram dan itu adalah riba. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah menjauhkan kita dari riba. Yang saat ini masih berada dalam riba, semoga Allah angkat, diganti dengan yang halal bersih. Selagi riba tidak akan berkah perdagangannya. Jika yang bertanya Anda termasuk orang yang semacam ini, semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Dimudahkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.